Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam bab yang dibawakan oleh beliau, bab fadlul ju'i wa khusyunatul 'aysi wal iktisaru 'alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunati. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan di dalam mengambil kenikmatan dunia baik berupa makanan, minuman maupun tempat tinggal. Beliau berkata, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bana Adam, innaka antabdhulal fadla khairun laka, wa antumsikahu syarrun laka, wa la tulamu ala kafafin, wabda' biman ta'ulu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Rasulullah SAW bersabda, yaitu kata Imam Nawawi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ya bena Adam, wahai anak Nabi Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau menginfakkan kelebihan harta yang kamu miliki, maka itu lebih baik bagi kamu. Wa antum sikahu syarrun laka. Akan tetapi jika engkau menyimpan kelebihan harta kamu, maka itu lebih jelek bagi kalian. Wala tulamu ala kafafin. Dan engkau tidak dicela terhadap kecukupan yang kamu ambil terhadap dunia kamu. Wabda biman ta'ulu. Namun, kalau ingin memberikan manfaat atau nafkah, hendaklah engkau mulai dengan orang-orang yang wajib engkau berikan nafkah kepadanya. Rawahu Tirmidzi, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia dia memiliki hajat kebutuhan dunia, demikian juga dia memiliki kelebihan hartanya. Orang mengambil harta dunia sesuai dengan kebutuhan dia yang bisa memberikan kebutuhan kehidupan baik dirinya maupun keluarganya, anak dan istrinya, maka itu tidak tercela. Dan itu sesuatu keharusan. Karena kita hidup di dunia, berarti kita harus menjalankan kenikmatan dunia. Akan tetapi menyimpan sesuatu yang lebih dari itu, kita menyimpan, maka inilah yang tercela. Kenapa? Karena menyebutkan atau kita memperbanyak harta dan kita simpan menunjukkan akan tamaknya dan rakusnya kita terhadap harta dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang berlomba-lomba menyimpan harta dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Sesungguhnya rasa tamak kalian terhadap dunia telah melupakan kalian terhadap akhirat kalian. Hatta zurtumul maqabir. Dan kalian tidak sadar akan kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia sampai kalian mampir ke kuburan kalian. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Ta'ala mencela orang-orang yang rakus dan tamak terhadap dunia sehingga mereka menyimpan. Apalagi kalau seandainya seseorang menyimpan harta dunia dan tidak mengeluarkan zakatnya. Orang menyimpan emas, menyimpan harta, menyimpan apa saja. Kalau dia keluarkan zakatnya selamat. Akan tapi kalau sampai dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta yang dia simpan menjadi bahan bakar nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin 'alim." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menumpuk emas, perak, permata, uang, dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya, maka mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma biha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Yaitu ketika mereka dipanggang di api neraka jahannam, dan mereka disetrika wajah mereka, punggung mereka, dan jidat kepala mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu adzabal hariq." Inilah harta yang kalian dulu simpan dan kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Maka rasakan azab yang membakar diri kalian sendiri disebabkan karena kalian menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Nabi Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau menafkahkan sesuatu yang lebih dari kamu, itu lebih baik daripada engkau menahannya." Yaitu kalau kita punya harta, kita sudah cukup untuk diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Sesuatu yang lebih ini, jika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik. Karena sebagai simpanan kita nanti di hari kiamat. Akan tapi kalau kita simpan, maka ini jelek. Kenapa? Karena harta tersebut tidak ada manfaatnya untuk dunia kita maupun akhirat kita. Kita menyimpan harta belum tentu kita bisa menikmati. Banyak orang itu, karena syaitan itu memberikan rasa takut. Yaitu syaitan itu memang kebiasaan syaitan, senantiasa memberikan rasa takut kepada manusia akan kefakiran. Oleh karena itu Allah Ta'ala sering mengatakan dalam Al-Quran, "Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya," kata Allah Ta'ala. Syaitan senantiasa memberikan rasa takut kalian kepada kefakiran. Yaitu kalau kita itu mau berbuat kebaikan, syaitan datang kemudian syaitan itu membuat rasa takut. Kamu nanti kalau rajin sedekah nanti kan miskin. Jangan banyak sedekah, nanti anak kamu makan apa? Nanti istri kamu makan apa? Nanti tahun depan terus gimana sekolah anak kamu? Nanti 10 tahun yang akan datang kalau anak kamu mau nikah, rumahnya di mana? Sehingga kita ini ditakut-takuti sama syaitan. Oleh karena itu Allah telah mengatakan, "Asy-syaitonu ya'idukumul faqra." Syaitan senantiasa memberikan rasa takut kepada kalian, kepada kefakiran. Fakir. Kamu jangan berbuat baik. Jangan terlalu dermawan. Nanti kalau kamu dermawan, kamu butuh sesuatu, enggak punya harta. "Wa ya'murukum bil fahsya," dan syaitan senantiasa memerintahkan kalian untuk berbuat dosa dan maksiat. Kalau Allah beda. Allah telah mengatakan, kalau Allah senantiasa memberikan kalian semangat untuk meminta pahala dari Allah Ta'ala. Yaitu kalau kita lihat, ketika orang itu punya harta lebih, dia simpan untuk 7 keturunan yang akan datang. Padahal kalau dia meninggal dunia, belum tentu harta ini bermanfaat. Banyak orang beranggapan bahwasanya saya punya keluarga, saya punya anak, punya istri, yang penting saya bekerja. Banyak ini prinsip orang tua seperti ini banyak. Yang penting saya kerja, siang malam saya kerja, ngumpulkan uang, harta untuk anak dan istri. Selesai bis, tanggung jawab saya. Beranggapan bahwasanya tanggung jawab orang tua itu hanya cari duit saja. Setelah cari uang, selesai. Yang penting saya menyiapkan anak saya nanti untuk bisa sekolah, nanti kuliah, nanti kalau mau menikah saya siapkan rumah, saya siapkan pekerjaan, dan yang lainnya sudah selesai tanggung jawab saya. Belum tentu kalau dia meninggal dunia, hartanya bisa bermanfaat. Terkadang ribut di antara keluarga karena rebutan warisan. Atau terkadang anaknya ketika dia berikan harta sebanyak-banyaknya, enggak dididik ilmu agama, malah menjadikan hartanya sebagai kebinasaan dia, digunakan untuk dosa dan maksiat. Oleh karena itu, tanggung jawab kita orang tua ini bukan hanya mencari nafkah. Mencari nafkah wajib. Tapi bukan hanya ini saja tanggung jawab kita. Yang paling penting, kita mendidik anak kita untuk senantiasa menghadap kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita kader anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Di mana saja, dan itu yang paling berat. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang tua, jangan kita bangga ketika kita itu bisa mensukseskan dunia anak kita. Anak kita sekolah pinter, kemudian sorenya kita carikan kursus bahasa Inggris, kemudian nanti setelah sekolah dikuliahkan sampai sukses, sampai gelar tinggi, carikan pekerjaan dan yang lainnya. Terus kemana anak kita untuk urusan agama kita, sholatnya bagaimana? Apakah anak kita bisa baca Quran? Apakah anak kita bisa sholat dengan cara yang benar? Apakah anak kita itu bisa berbuat kebaikan? Nah, terkadang orang tua itu bangga ketika anak kita ini lulus ujian, mendapatkan pekerjaan yang layak, bangga orang tuanya. Padahal terkadang anak kita enggak sholat. Padahal terkadang anak kita tidak membaca Quran. Belum bisa membaca Quran saja terkadang enggak bisa. Apa yang harus kita banggakan kepada anak yang sukses dunianya, tapi kita enggak mendapatkan kebaikan pahala dari anak tersebut? Oleh karena itu, seseorang ketika dia itu memiliki harta lebih, memang tidak ada masalah bagi dia untuk menyimpan nanti untuk anak kita, untuk anak kita. Namun perlu diingat bahwasanya anak kita itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah Ta'ala. Jangan kita takut terhadap rizki. Banyak orang yang dulu hancur ekonominya, tetapi siapa yang tahu takdir Allah Ta'ala setelah itu jaya ekonominya. Ada juga ada orang yang jaya ekonominya. Siapa yang tahu takdir Allah Ta'ala? Setelah itu hancur. Tidak tersisa sama sekali. Kenapa? Karena rizki itu sudah ditanggung sama Allah Ta'ala. Jangan sampai takut masalah rizki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada binatang, makhluk yang hidup di muka bumi ini, kecuali rizkinya semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Ada binatang enggak punya tangan, enggak punya kaki, bisa hidup. Ada binatang yang tidak punya mata, enggak bisa melihat sama sekali. Tetapi dia bisa hidup. Semuanya ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita takut untuk mensedekahkan harta kita yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita itu menjalankan sesuai dengan perasaan kita, atau menjalankan sesuai dengan syahwat kita, niscaya orang itu akan merasa takut terhadap kehidupan dunia. Namun kalau ada orang yang dia itu yakin akan janji Allah Ta'ala, dia tidak akan takut. Dia punya harta, sedekahkan. Dia punya harta, ada orang yang membutuhkan, kasih kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan kita yang kita kumpulkan, untuk tahun depan, untuk tahun depannya lagi, sampai 10 tahun yang akan datang, belum tentu kita bisa menikmati. Mungkin kita meninggal dunia, belum sampai kita menikmati harta kita yang kita kumpulkan. Maka itu kata Rasulullah SAW di sini mengatakan, innaka antabdulal fadla khairun laka. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ketika menafkahkan harta yang lebih yang kamu miliki, itu lebih baik bagi kamu. Sedangkan kalau engkau menahan, menumpuk, syarrun laka, itu lebih jelek bagi kalian. Falatulamu ala kafaf. Dan tidak ada masalah bagi orang mengambil harta dunia secukupnya, sesuai dengan kebutuhan dia. Yaitu kalau kita hidup di dunia, kita harus mengambil harta dunia. Jangan sampai kita hidup di dunia tapi kita enggak mau bekerja. Terus siapa yang memberikan nafkah kepada anak kita? Demikian juga kita tidak mau menikmati harta dunia. Ini keliru. Dalam Islam kita pertengahan. Kita tidak terlalu cinta terhadap dunia sampai dunia menguasai hati kita. Namun kita juga enggak boleh untuk meninggalkan dunia sampai kita dan keluarga kita hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini juga tidak. kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Namun kita jadikan akhirat target utama kita. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana metode kehidupan yang diterapkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكُ اللَّهُ دَارُ الْأَخِرَةِ Wahai Muhammad, kejar kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau nanti di hari kiamat, yaitu di surga. Itu target utama. Sehingga target utama orang Muslim adalah masuk surga. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Namun, jangan sampai lupa terhadap kenikmatan kamu, bagian kamu di dunia. Kita mengejar akhirat, namun jadikan dunia sebagai fasilitasnya. Dunia sebagai perantara untuk mencapai akhirat kita. Kita menikmati kenikmatan dunia, tapi kita niatkan untuk mendapatkan pahala. Subhanallah, kalau kita itu bisa menjalankan perintah Rasulullah SAW luar biasa. Orang mencari pekerjaan, mencari uang, bisa dapat pahala. Orang menikah, bisa dapat pahala. Orang punya anak, bisa dapat pahala. Orang lagi makan dan minum, bisa dapat pahala. Orang lagi bersantai dengan keluarganya, bisa dapat pahala. Sehingga dunia itu ladang pahala, kalau kita punya niat yang benar. Orang makan, bisa dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, وَفِي بُطْئِ أَحَدِكُمْ صَدَقَهُ Bahkan ketika kalian berhubungan intim dengan istri kalian, sodakoh di dalamnya ada. Sehingga kalau kita itu niatkan yang baik, 24 jam, kita itu bisa mendapatkan pahala. Yaitu jangan sampai kita tinggalkan dunia. Bahkan kita jadikan dunia itu sebagai perantara untuk mengejar akhirat kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak tercela bagi orang-orang yang mengambil harta dunia sesuai dengan kebutuhannya. Wabda biman ta'ul. Kata Rasulullah SAW, ketika kamu itu ingin memberikan harta, mulai dari orang-orang yang wajib engkau berikan nafkah kepadanya. Kalau kita punya harta ini, harta kita punya, kita mau berikan kepada siapa harta ini? Maka harta ini kita berikan kepada orang yang wajib kita berikan nafkah. Siapa? Anak dan istri kita. Oleh karena itu, subhanallah, dalam Islam ini, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau bekerja, sampai akhirnya meninggalkan anak dan istrinya dalam kondisi terlantar, maka dia sudah berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi aman yaqutu. Cukup sebagai dosa bagi seseorang ketika dia melantarkan orang-orang yang wajib dia berikan nafkah seperti anak dan istrinya. Terkadang ada beberapa orang yang dia pengin mencari kebaikan. Orang pengin mencari kebaikan. Namun dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini keliru fatal. Ada di antara teman-teman kita ini yang dia pengen mencari kebaikan. Ya kita enggak mau melarang dia ketika mencari kebaikan. Ada orang sudah menikah, sudah punya anak dan istri, tapi dia sibuk dalam urusan belajarnya. Sampai dia enggak bekerja. Atau dia sibuk dalam urusan dakwahnya. Sampai dia enggak bekerja. Atau sibuk dalam urusan kebaikannya. Sampai dia enggak bekerja. Sehingga dia tinggalkan anak dan istrinya dalam kondisi terlantar. Itu banyak kalau kita lihat orang-orang yang semangat Islamnya tinggi, banyak yang seperti ini. Saya dapatkan beberapa orang, apalagi kelompok-kelompok yang memang mereka rajin berdakwah. Keliling ke masjid-masjid, nanti 7 hari, 10 hari, 40 hari. Nanti pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Ditinggalkan pekerjaannya. Anaknya enggak diberikan nafkah, istrinya enggak diberikan nafkah. Ketika ditanya, loh, kenapa kalian enggak bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga kalian? Kata mereka, ada Allah yang menanggung saya. Menanggung keluarga saya. Sehingga dia sibuk dakwah ke sana 40 hari, nanti pindah lagi ke sana terkadang 2 tahun dan yang lainnya. Maka ini berbuat dosa dan maksiat. Mencari kebaikan, dakwah baik, belajar baik. Cuma ada kewajiban yang dia wajib ditunaikan, yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jika orang itu memiliki niat yang baik, ketika dia itu keluar dari rumahnya mencari pekerjaan demi menghidupi anak dan istri, itu sudah ibadah luar biasa pahalanya. Ada sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, di sana itu ada dosa. ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sedekah. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat malam, dengan yang lainnya. Tetapi dosa ini bisa dihapus dengan keringat yang netes ketika orang itu mencari rezeki bagi keluarganya. Oleh karena itu jangan kita remehkan masalah kita mencari rezeki. Apalagi mencari rezeki niatnya untuk memberikan kehidupan kepada anak dan istri kita. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bahkan itu sedekah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau memberikan suapan nasi kepada anak kamu dan istri kamu, itu sedekah dari Allah Ta'ala. Berarti luar biasa. Kalau kita perhatikan, kita itu sejak kita tidur malam, kemudian bangun tidur kita sholat, kemudian nanti kita zikir sampai terbit matahari, setelah itu nanti kita persiapan keluar kerja, kita bekerja sampai dari jam 7 sampai sore, itu semuanya ibadah. Kalau kita memiliki niat yang benar, kita memiliki niat untuk mencari rezeki bagi keluarga kita yang wajib kita tunaikan nafkah mereka. Sehingga Rasulullah SAW di sini mengatakan, wabda biman ta'ul, mulailah engkau ketika mengeluarkan harta kamu kepada orang-orang yang wajib kamu berikan nafkah. Kepada siapa? Kepada anak kamu, kepada istri kamu, kepada orang tua kamu, kepada pembantu kamu. Subhanallah, pembantu ini yang tinggal di rumah kita, wajib kita berikan nafkah. Mereka lebih layak mendapatkan sedekah kita daripada orang luar. Kalau kita mau bersedekah, kita punya pembantu, keluarga miskin juga, mereka yang lebih berhak mendapatkan daripada orang luar. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita, mereka lah yang lebih layak untuk mendapatkan nafkah kita daripada orang luar. Oleh karena itu kalau kita lihat subhanallah, terkadang ada orang itu dermawan berlebihan. Kalau sama teman, masya Allah, luar biasa dermawannya. Traktir sana, kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Tetapi keluarga saya sini gak diurus. Dan saya dapatkan, masya Allah, saya mendapatkan seseorang dan saya pernah tidur di rumahnya. Itu seorang teman di Jakarta, orang kaya raya. Subhanallah, kayanya luar biasa kekayaannya. Namun, subhanallah, dia itu kalau nyumbang keluar pondok pesantren, nyumbang pondok pesantren 1 miliar. Nyumbang ke sini, masya Allah, luar biasa. Berapapun uang dia keluarkan untuk nyumbang ke sana, nyumbang ke sana, nyumbang ke sana. Tetapi keluarganya sendiri, malah dia pelitnya luar biasa. Karena prinsip yang keliru. Prinsipnya apa? Saya harus melatih keluarga saya itu mandiri. Supaya nanti keluarga saya bisa menjadi seperti saya. Sehingga apa? Istrinya sendiri kalau pengen mendapatkan harta dari suaminya, dikasih uang, kasih modal, kamu kerja. Istrinya suruh-suruh jualan. Dikasih duit, modal saja. Nggak bisa dikasihkan, per hari nggak mau. Kenapa? Karena supaya mandiri keluarga saya. Demikian juga harta tetangga-tetangga dia, keluarga orang tuanya dia, kalau minta duit sama dia, dia gak akan ngasih duit gelondongan, gak mau. Kamu mau kerja apa, tak biayai. Tapi kalau kamu minta uang kepada saya, harta kamu mau berobat ke rumah sakit, saya gak akan berikan kepada kamu. Kenapa? Prinsipnya keliru. Prinsipnya karena supaya mandiri. Prinsip bagus. Tetapi mereka yang lebih layak, keluarga kita itu yang paling layak untuk mendapatkan harta daripada orang lain. Dan ini yang keliru. Dan ini saya dapatkan banyak teman-teman kita yang modelnya seperti ini. Kalau sama orang lain, kalau sama teman, kalau sama masya Allah luar biasa, mengeluarkan harta gak mikir-mikir. Tapi terkadang keluarganya sendiri, terkadang anaknya dan istrinya tidak mendapatkan hak dari harta-harta yang dia miliki. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ketika memilih sedekah itu mulai yang paling dekat dengan kita. Dan subhanallah kalau kita ini berhasil memberikan harta kepada keluarga kita sampai mereka tidak ngemis-ngemis kepada orang lain, kita sebagai seorang suami tanggung jawab. Kita berikan nafkah kepada mereka, kemudian dengan nafkah ini kita antarkan mereka untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang suami itu harus pandai. Terkadang ada orang kalau dalam kondisi kaya, hartanya melimpah, malah gak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada juga orang-orang kalau miskin gak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kaya malah bisa. Ada orang kalau dia kaya, rajin sedekah, rajin ke masjid, rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau miskin, enggak bisa ibadah. Ada beberapa orang, kalau miskin ibadahnya mempeng. Kalau lah udah kaya, lupa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai seorang suami harus faham, keluarga kita itu tabiatnya kemana? Keluarga kita itu tabiatnya, mereka itu bisa beribadah ketika kondisi miskin atau kayanya. Ketika kita melihat kondisi keluarga kita ini, kalau kondisi miskin, enggak punya harta, mereka semakin dosa dan maksiat, malas beribadah, malas sholatnya, malas dan yang lainnya. Maka harus kita mencari uang untuk memberikan harta lebih kepada keluarga kita, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun terkadang ada orang, ada sebuah keluarga, kalau dia kaya, malah orangnya berbuat dosa dan maksiat, malas sholat, malas beribadah, malas puasa dan yang lainnya. Maka kondisi seperti ini, jangan diberikan harta berlebih. Kenapa? Semakin hartanya berlebih, semakin mereka berbuat dosa dan maksiat. Keluarga kita ini semakin berbuat dosa dan maksiat. Maka kita sebagai seorang suami, seorang bapak, tanggung jawab di atas keluarga ini, kita harus pandai mengatur-mengatur seperti ini. Demikian juga, perlu kita ingat juga dalam masalah ini, orang yang soleh itu bukan harus kita. Kita itu bukan harus menjadi orang yang soleh, seorang ustadz, seorang yang pintar beragama dan yang lainnya. Kalau memang kita itu gak ditakdirkan Allah dari pintu itu, misalkan ada orang, dia mendapatkan ilmu din atau ngaji, istilahnya dengan istilah ngaji itu sudah tua. Sudah lulus SMA, demikian juga sudah mulai bekerja, sudah punya keluarga, sudah punya anak dan istri. Dia mau menjadi seorang ustadz, cita-cita bagus. Saya ingin menjadi seorang ustadz, bisa ceramah, bisa menyampaikan ilmu, dan itu luar biasa. Itu merupakan tujuan yang mulia. Namun, kalau memang dia nggak bisa karena terbentur, karena keluarganya, dia punya anak dan istri, jangan memaksakan diri saya harus menjadi ustadz. Kalau saya paksakan diri saya menjadi ustadz, belajar sana, kesana, kesana, kesana, terus siapa yang memenuhi kebutuhan anak dan istri saya? Kalau memang kita nggak bisa menjadi ustadz, minimal anak kita yang jadi ustadz. Ini prinsip, kalau orang bisa menanamkan prinsip seperti ini, orang itu gampang menjalankan kehidupan dunia. Dia nggak bisa menjadi ustadz misalkan, dia susah untuk belajar ilmu din, menghafal Quran susah, demikian juga menghafal hadis susah. Sudah saya cari rezeki, anak saya yang saya jadikan menjadi anak soleh. Sehingga dari kecilnya anak kita didik menjadi seorang yang penghafal Quran, anak kita nanti bisa menghafal hadis, anak kita bisa menjadi pejuang Islam dan yang lainnya. Walaupun bukan harus kita. Dan itu yang keliru. Memaksakan harus kita yang menjadi orang paling baik. Harus kita yang ini. Tidak. Tidak harus kita yang menjalankan. Kita menjadi wasilah orang lain untuk menjalankan, itu sudah mendapatkan pahala luar biasa. Kita misalkan gak bisa menghafal Quran. Jangan memaksakan. Cari kebaikan yang lain, masih banyak kebaikan yang lain. Jangan sampai kebaikan ini kita kejar terus, sampai terluputkan banyak kebaikan. Kalau memang Allah Ta'ala gak membukakan pintu ini, yaitu pintu dari kita menghafal Quran, kebaikan yang lain masih banyak. Serahkan menghafal Quran itu kepada orang yang punya kelebihan dalam masalah itu. Kalau kita gak bisa, cari kebaikan yang lain. Masih banyak kebaikan. Bukan hanya menghafal Quran saja, bukan hanya menjadi ustadz saja kebaikan. Kalau dia memang punya kebaikan dari pintu rezeki, biayai orang-orang yang menghafal Quran. Kita punya tetangga, orang miskin, anak yatim misalkan. Tapi orangnya cerdas. Menghafal Quran mantep, cepat sekali menghafalnya. Kita biayai. Kita gak bisa menghafal Quran, tapi kita menjadi perantara orang itu menghafal Quran. Kita biayai, kita pondokkan kepada penghafal Quran, sampai dia selesai Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sama. Walaupun bukan harus kita yang menjalankan. Bukan harus kita yang menjalankan. Orang lain yang menjalankan, tapi kita yang menjadi perantara, kita mendapatkan pahala yang sama. Maka itu kita sebagai seorang muslim itu harus cerdas. Apa cerdasnya di sini? Apa kebaikan yang dimudahkan oleh Allah kepada kita itu apa? Jalankan. Yang memang gak dimudahkan sama Allah Ta'ala, cari yang lain. Jangan dipaksakan dengan yang ini. Kalau kita paksakan dengan pintu yang kita tidak diberikan kelebihan sama Allah Ta'ala, habis semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Pintu kebaikan itu sangat banyak. Orang bisa memilih sesuatu yang mudah bagi dia. Ada orang yang dimudahkan untuk bersedekah, jalankan. Ada orang yang dimudahkan untuk mencetak anak yang soleh, kerjakan. Ada anak orang yang dimudahkan untuk beribadah, kerjakan. Ada orang yang diberikan kemudahan untuk menjadi seorang ustaz, kerjakan. Semua pintu kebaikan yang bisa kita jalankan, kerjakan. Tapi jangan sampai kita punya target, satu target. Ini semua yang kita kerjakan, semuanya kita tinggalkan. Anak kita terlantar, istri kita terlantar, kebaikan yang lain terlantar karena kita mencari target satu. Ini keliru. Dan itu fatal kalau seperti ini, berarti menunjukkan orang itu enggak cerdas. Tidak cerdas dalam menjalani kehidupan dunia. Orang yang cerdas, dia akan mengamalkan semua kebaikan. Semua kebaikan sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dalam semua kebaikan tersebut. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain.